Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV, dan langsung saja kita dengarkan Super Point berikutnya dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Mas Ibram. Sahabat Indonesia yang super, sebuah peran kecil di bawah yang dilaksanakan dengan baik adalah syarat kepantasan bagi peran yang baru di atas. Itu sebabnya sesuatu yang matang secara alamiah itu lebih wholesome, lebih utuh, lebih afdol. Ada kita dengar pengkarbitan. Orang dikarbit, pemimpin dikarbit. Ya bisa matang juga, tetapi lain dengan yang matang di pohon. Yes. Nah, kalau begitu undangannya dalam program ini adalah kita bersabar dalam peran kita. Siapa yang pernah merasa mau menulis sesuatu tidak sabaran sampai tulisannya jadi jelek? Angkat tangan. Siapa yang pernah begitu? Kalau mau mengubah kehidupan, mulai dari sekarang kalau menulis sesuatu bahkan yang tidak penting, coba tulis dengan sebaik-baiknya. Itu sebuah ritual sederhana, tetapi yang selalu membuat kita ingat seperti zikir. Pengulangan dari kesungguhan untuk melakukan sesuatu yang sederhana dengan kesungguhan yang besar. Itu yang memantaskan kita bagi kelas-kelas yang lebih tinggi di atas. Terima kasih Pak Mario. Bicara soal kesabaran, saya tahu betul bahwa banyak sekali audiens di sini yang sudah hadir dan tidak sabar untuk bertanya. Untuk itu saya persilahkan. Ya, silahkan. Adik atau bapak ini? Bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, nama saya Jauhar Pak. Yes Pak Jauhar. Ya. Dalam memainkan sebuah peran Pak, ya, pasti kan ada aturan begitu ya. Dan ketika kita melanggar aturan tersebut, seringkali hati itu jadi gelisah gitu. Kalau Pak Mario sering bilang mungkin kemrungsung begitu. Oke. Nah, perasaan yang sama itu juga muncul ketika kita keluar dari zona nyaman kita, Pak. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membedakan antara perasaan gelisah yang memang harus kita tekan dengan perasaan gelisah yang memang harus kita hormati sehingga kita bisa memainkan peran dengan cantik dan tetap damai. Terima kasih. Super sekali. Super sekali pertanyaannya. Waktu saya dulu sekolah, ada teman saya tinggi besar tidak wajar. Bagi yang kecil-kecil dia tidak wajar. Kalau saya lewat di depan dia, dia itu bisa tanya ke saya gini, hey, how's the weather down there? Bagaimana cuaca di bawah sana? Jadi dia itu berlagak seperti dia tinggi sekali sampai cuaca di sana sama di sini lain. Nggak enak banget, Pak. Betul tadi itu bercanda, tapi itu saya ingat sekali bahwa cuaca di bawah selalu beda dengan yang di atas. Dan salah satu cara Tuhan membuat kita berkeinginan naik adalah kita dibuat gelisah, merasa tidak nyaman di sana. Nah, banyak di antara kita gelisah dengan pangkat kecil, gaji kecil, kedudukan kecil, kewenangan kecil, membiasakan diri di situ dan tidak berupaya naik. Kenapa? Karena di atas nanti gelisah lagi. Saya tuliskan dua kata yang sebetulnya beda. Yang pertama namanya gelisah. Yang kedua namanya belum biasa. Kita semua belum biasa dalam posisi-posisi yang besar. Itu sebabnya kalau orang tidak biasa tampil di panggung, diminta naik ke atas, apa kata-kata pertamanya? Silakan Anda tampil. Mati aku. Iya. Karena bicara di depan publik itu tidak mudah. Jadi dia sedang tidak biasa. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang hanya mau biasa dengan yang sudah biasa? Hanya mau melakukan yang sudah bisa. Kapan Anda bisa melakukan yang belum bisa kalau maunya hanya yang sudah bisa? Jadi cobalah yang belum bisa. Kalau Anda takut itu karena belum biasa. Cukup jelas ya Pak ya. Action yang harus kita utamakan. Silakan, saya persilahkan lagi. Baik, yes, Ibu, silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Saya Sally dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya mau menanyakan, bagaimana Pak Mario menjawab setiap pertanyaan? Apakah itu bagian dari peran, teknik peran yang akan dibawakan? Terima kasih. Super sekali.